Aku tidak dapat memberi petuah kepadamu. Ya, karena hanya dua anakmu itulah sanak keluargamu yang masih tersisa. Jadi ya, terserah kepadamu sajalah. Apakah engkau bersedia mengorbankan anakmu untuk kepentingan orang banyak atau tidak? Halo Insan Edukasi, apa kabar? Kembali Paman Dongeng akan menemani kalian semua melalui acara Dongeng di Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Kali ini, Paman Dongeng akan menceritakan sebuah dongeng yang berasal dari daerah Kalimantan Timur. Dongeng ini berjudul Lenting dan Lentas. Pada zaman dulu, di pinggir Sungai Mahakam, ada sebuah negeri yang aman tenteram dan subur makmur. Negeri ini sangat makmur karena mendapat karunia keadaan alam yang sangat baik. Hujan tak pernah terlambat datang, sungai-sungai jernih yang penuh dengan ikan selalu mengalir, tak pernah kering sepanjang tahun. Hutan-hutan lebat ditumbuhi berbagai macam pohon. Di mana-mana berbagai binatang hidup di dalamnya. Sawah ladang dan ternak berlimpah-limpah hasilnya. Buah-buahan tinggal memetik saja. Di mana-mana tumbuh dengan suburnya. Karena kesuburan tanahnya itu, rakyat negeri menjadi tidak perlu kerja keras untuk mencari nafkah. Tidak ada seorang pun yang akan kelaparan di negeri makmur itu. Tetapi sayang, karena terlalu dimanjakan oleh alam, rakyat di negeri ini tidak pandai menggunakan karunia besar yang diberikan ini. Setiap hari, kerja mereka hanya bersenang-senang. Mereka tidak pernah menabung atau memikirkan hari esok. Setiap musim panen tiba, mereka mengadakan erau, yaitu sebuah pesta yang sangat besar. Kadang-kadang pesta ini sampai berlangsung 40 hari lamanya. Setiap ada erau, rakyat dan raja larut dalam pesta pora, berjudi, menyabung ayam dan sebagainya. Begitu mudah mereka menghamburkan uang, karena mereka pikir toh tidak akan sulit mendapatkannya kembali. Tetapi alam bisa berubah. Pada suatu waktu, musim kering berkepanjangan melanda negeri itu. Tanah yang semula selalu basah, saat itu menjadi kering dan retak-retak. Rumput-rumput mati dan tak bisa tumbuh kembali. Sehingga hewan-hewan ternak pun akhirnya mati kelaparan. Sungai Mahakam yang dalam airnya kini menjadi sangat dangkal dan lama-kelamaan menjadi kering dan ikan-ikan yang hidup di dalamnya pun kemudian mati. Segala tanaman meranggas dan mati kekeringan. Konon, kemarau panjang itu berlangsung selama 12 tahun. Buah-buahan dan umbi-umbian di hutan musnah sama sekali. Manusia berebut makanan dengan babi hutan. Kebakaran hutan dan kelaparan terjadi di mana-mana. Sudah lebih dari separuh rakyat yang ada di negeri itu musnah karena mati kelaparan. Ditimpa bencana dahsyat seperti itu, sadarlah penduduk negeri atas kesalahannya. Mereka tidak mempunyai persediaan apapun untuk menghadapi bencana seperti itu. Pada sebuah dusun di negeri yang sedang tertimpa malapetaka itu, tinggallah seorang janda dengan dua orang anaknya. Anaknya yang pertama adalah seorang anak perempuan bernama Lenting. Sedangkan anak kedua adalah anak laki-laki diberi nama Lentas. Seperti semua penduduk negeri itu, mereka juga tidak luput dari bencana kelaparan itu. Karena jarang makan, tubuh mereka menjadi kurus dan kering, hanya tinggal tulang berbalut kulit. Sudah beberapa hari ini, tidak sebutir nasi pun masuk ke perut mereka. Badan mereka lemah lunglai. Hingga suatu malam, ketika janda sedang tidur, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia didatangi seorang kakek tua berambut putih, berjenggot panjang. Kakek itu berkata, "Hai anakku, jika engkau ingin negeri ini makmur kembali seperti dulu, hendaklah engkau kurbankan kedua anakmu itu, yaitu dengan membunuh mereka berdua. Kemudian, kuburkanlah mereka secara terpisah. Kalau engkau siram kuburan itu setiap hari, seminggu kemudian akan tumbuh 7 batang pohon padi di atas kuburan Lenting dan 7 batang pohon jagung di atas kuburan Lentas. Bila nanti pohon-pohon itu berbuah, bagikanlah buah padi dan jagung itu kepada penduduk kampung sebagai benih." Setelah berkata demikian, lenyaplah kakek itu. Saat itu juga janda itu terbangun. Setelah itu, ia tidak dapat tidur lagi. Janda itu terus memikirkan mimpinya. Hingga pagi tiba, janda itu tidak dapat melepaskan pikirannya dari mimpinya semalam. Ingin ia menceritakan mimpi itu kepada anaknya, tetapi ia menahan keinginan itu karena ia takut anaknya akan menjadi sedih. Akhirnya, ia memutuskan pergi kepada tetua kampung untuk menanyakan arti mimpinya itu. Maka berangkatlah janda itu ke rumah tetua kampung yang letaknya tidak seberapa jauh dari rumahnya. Kepada tetua kampung, ia ceritakan semuanya. Dengan penuh perhatian, tetua kampung mendengarkan cerita si janda tentang mimpinya itu. Kemudian setelah berpikir sejenak, tetua kampung itu berkata kepada janda, "Ya, aku tidak dapat memberi petuah kepadamu. Ya, karena hanya dua anakmu itulah sanak keluargamu yang masih tersisa. Jadi ya, terserah kepadamu sajalah. Apakah engkau bersedia mengorbankan anakmu untuk kepentingan orang banyak atau tidak?" Tetapi Bapak Tetua, apakah mimpi itu memang benar bisa menjadi kenyataan? Ya aku tidak dapat memberimu kepastian. Tetapi mimpi memang dapat pula menjadi kenyataan. Janda itu sangat sedih. Hatinya sungguh terpukul. Mana mungkin ia dapat mengorbankan kedua anaknya itu? Mengapa ia yang harus didatangi mimpi itu dan bukan orang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berkecamuk dalam pikirannya. Dari rumah tetua kampung, janda tidak langsung pulang. Tetapi terlebih dulu pergi ke hutan untuk mencari umbi-umbian yang tersisa atau apa saja yang bisa dimakan. Sampai menjelang sore, hanya sebutir umbi yang ia dapatkan. Sesampai di rumah, ia masak umbi yang sebutir itu dan dibagikannya untuk kedua anaknya. "Lenting dan Lentas, seharian tadi ibu hanya mendapatkan sebutir umbi. Biar hanya secuil, ini akan memperpanjang hidup kita, nak." Lenting dan Lentas menerima sepotong kecil umbi itu dan langsung memasukkannya ke dalam mulut. Setelah menelannya, Lenting bertanya kepada ibunya. "Ibu, apakah banyak orang juga mengalami kesengsaraan seperti kita ini, Ibu?" "Anakku, bukan hanya kita sendiri yang mengalami kesengsaraan. Bencana kelaparan ini juga melanda seluruh negeri. Banyak orang telah meninggal karenanya. Bukan hanya sanak saudara kita saja, nak, tetapi juga tetangga dan teman-teman kita. Di kampung kita ini tidak banyak yang masih bertahan hidup. Kita hanya bisa berharap semoga hujan segera datang dan bencana ini segera berakhir, nak." Selesai berkata demikian, janda itu mengajak anak-anaknya untuk tidur. Tengah malam, ketika sedang tidur, janda itu kembali bermimpi. Mimpi yang ia alami itu sama dengan mimpi yang kemarin. Sampai pagi ia tidak dapat lagi tidur karena memikirkan mimpinya itu. Pagi-pagi benar ketika kedua anaknya sudah bangun, sambil menangis ia menceritakan semuanya kepada kedua orang anaknya. Kedua anak yang sudah sangat lemah karena kelaparan itu pun berkata, "Ibu, walau kami tidak dibunuh pun, pasti tak lama lagi kami akan mati juga kan? Karena kami kelaparan. Maka lebih baik kami dibunuh seperti pesan kakek dalam mimpi itu, Bu." "Benar, Bu. Bunuhlah kami, supaya kami tidak mati sia-sia, tetapi dapat berguna untuk orang banyak." Begitu saut lantas. Mendengar permintaan kedua anaknya itu, air mata si janda bertambah deras mengalir. Lalu segera dipeluknya kedua anaknya itu dengan erat, dan sambil menangis ia berkata, "Oh, anakku, aku tidak mau kehilangan kalian. Hanya engkau berdualah satu-satunya yang ibu miliki, nak." Bagaimana ia dapat tega membunuh anak-anaknya itu? Hanya merekalah tambatan hatinya. Suami dan semua sanak saudaranya telah meninggal karena bencana kelaparan yang tengah melanda negeri ini. "Tidak, apapun yang terjadi, aku tidak akan mengorbankan mereka," kata janda itu dalam hatinya. Ya, mana ada ibu yang tega mengorbankan anaknya. Maka berketetapanlah hati janda itu untuk takkan mengorbankan anak-anaknya seperti pesan kakek dalam mimpi. Tetapi malam harinya, sekali lagi janda itu mendapatkan mimpi dalam tidurnya, mimpi yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Keesokan harinya ia terjaga, seolah-olah ada seorang yang membangunkannya. Ketika ia bangkit berdiri dari tempat tidurnya, kedua anaknya sudah berdiri menantikannya. Lenting dan Lentas, yang kemarin tampak pucat dan lemah, saat itu terlihat segar dan kuat. Mereka berdua berkata, "Ibu, marilah segera kita laksanakan pesan kakek dalam mimpi itu. Kami berdua sudah siap. Kuatkan hati ibu. Janganlah ibu bersedih. Laksanakan saja, ibu, demi kebaikan kita semua." "Ibu, percayalah. Meskipun kami dibunuh, kami tidak akan mati. Kami akan terus hidup, meskipun dalam rupa yang berbeda," saut lantas. "Ayolah, bu. Pesan kakek itu harus dilaksanakan, agar manusia dan binatang tidak musnah," saut Lenting. "Tidak, tidak, nak, tidak." Begitulah, awalnya janda itu tidak mau menuruti permintaan anak-anaknya. Tetapi karena didesak terus-menerus, akhirnya meskipun dengan berat hati, janda itu pergi juga mengambil parang. Diasahnya parang itu pelan-pelan sampai tajam. Kemudian ia berjalan menuju belakang rumah, diikuti kedua anaknya. Sampai di belakang rumah, tanpa disuruh, kedua anaknya segera membaringkan diri di tanah pada tempat yang berbeda. Sejurus kemudian, janda itu mendekati Lenting. Ia berjongkok memejamkan matanya rapat-rapat, lalu mengayunkan kuat-kuat parangnya yang tajam itu ke tubuh anaknya. Agak lama setelah ia merasa parangnya telah mengenai anaknya, baru ia memberanikan diri membuka matanya. Ketika matanya telah terbuka, alangkah terkejutnya ia, sebab ia tak mendapatkan mayat Lenting di sana. Lalu ia mendekati lentas, kemudian melakukan hal yang sama, dan terjadi pula hal yang sama. Ia tidak dapat melihat mayat lentas. Mayat kedua anaknya tidak ada di sana. Seolah anak-anaknya itu lenyap ditelan bumi. Sebagai gantinya, di tempat di mana sebelumnya Lenting berada, dijumpainya 7 butir padi. Dan di tempat lentas berbaring, dijumpainya 7 butir biji jagung. Kemudian sesuai pesan kakek dalam mimpi, 7 butir padi dan 7 butir jagung itu ditanamnya di bekas tempat tubuh kedua anaknya berada. Beberapa saat setelah itu, hujan pun turun, mengakhiri kemarau yang berkepanjangan. Sesuai perintah kakek dalam mimpi itu, setiap hari janda itu menyiram tanah di mana biji jagung dan padi itu berada. Benarlah kata kakek dalam mimpi itu. 7 hari kemudian tumbuhlah dengan subur 7 batang pohon padi dan 7 batang pohon jagung di tempat itu. Hingga sampai pada saatnya, berbuahlah tanaman-tanaman itu dengan lebat. Setelah buah-buah itu cukup masak, tanaman itu pun dituai oleh janda tersebut. Dari 7 batang pohon padi dan 7 batang pohon jagung itu, si janda dapat mengumpulkan beberapa bakul biji padi dan jagung. Kemudian hasil panenan itu diserahkannya kepada petinggi kampung untuk dibagi-bagikan kepada seluruh penduduk sebagai benih. Penduduk kampung pun mulai berladang. Lama-kelamaan, benih padi dan jagung itu telah menyebar ke seluruh negeri. Dan negeri itu pun kembali makmur seperti sedia kala. Sejak saat itu, rakyat mulai gemar menabung dan menyisihkan sebagian hasil panenannya untuk berjaga-jaga seandainya terjadi bencana. Raja dan rakyat sangat berterima kasih kepada janda itu karena telah bersedia mengorbankan anaknya demi kepentingan dan kelanjutan manusia. Janda yang sekarang hanya tinggal sendirian itu akhirnya diminta oleh raja untuk tinggal di istana. Segala keperluannya dicukupi dan ia dilayani oleh inang-inang istana. Demikianlah anak-anak, meskipun dikorbankan, Lenting dan Lentas tidak pernah mati. Seperti kata Lenting dan Lentas, mereka masih hidup sampai saat ini, tetapi dalam rupa yang berbeda, yaitu padi dan jagung. Itulah anak-anak, Kalau kita dikaruniai kekayaan atau rezeki yang berlimpah, janganlah kita terus menghambur-hamburkannya. Siapa tahu, besok giliran rezeki kita agak sulit. Karena apapun yang ada di dunia ini bisa berubah, dan kita harus siap menghadapinya tanpa harus mengorbankan orang lain. Insan Edukasi, itulah tadi cerita Paman Dongeng kali ini. Sampai di sini dulu ya, Paman Dongeng menemani kalian semua dalam acara Dongeng di Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Besok kita akan bertemu lagi pada acara dan waktu yang sama. Jangan lupa, belajar yang rajin, hormati orang tuamu, sayangi kakak adik dan siapa saja di sekitar kita. Sampai jumpa! Buat kawan kita bersama.